Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Babinsa, Bapak RT, Bapak RW, tokoh masyarakat, para alim ulama, hadirin hadirat. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nanti kamu semua akan ditanya tentang nikmat. Jadi kalau sudah cerita nikmat tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu tidak bisa menghitung. Tidak ada yang bisa menghitung berapa kedipan mata, berapa hembusan nafas, berapa langkah kaki, berapa hayunan tangan, berapa tetes darah yang dicuci oleh buah pinggang, semuanya itu. Dan memang kita tidak disuruh untuk menghitung. Kita hanya disuruh untuk mensyukurinya dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah nanti. Dan di antara yang akan dipertanggungjawabkan dan banyak orang tidak lulus adalah an umrihi fi ma afnah, umur. Bercerita tentang umur adalah waktu, dan terkait dengan waktu bertepatan kebetulan ini adalah awal-awal tanggal 1 bulan 1 2022. Mudah-mudahan setiap umur, usia, waktu yang diberikan ini bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ditanya ke kita, la tazalu qadama 'abdin. Kaki manusia akan tetap tegak berdiri pada saat kita dibangkitkan di hadapan Allah, hatta yus'al, sampai dia disoal, sampai dia ditanya. Pertanyaan yang paling berat itu adalah masalah waktu. Apalagi di zaman sekarang waktu kita habis oleh sosial media. Waktu kita habis oleh grup WhatsApp, Instagram, TV, sinetron, drakor, sepak bola, dan lain sebagainya. Kalau menang nggak apa-apa, udah habis waktu kalah pula. Mudah-mudahan timnas kita makin kuat, makin solid. Wah, luar biasa supportnya. Pada kesempatan ini kita ingin sharing. Kebetulan saya mengunjungi keluarga saya di perumahan Bapak Ibu. Lalu kemudian besok subuh insya Allah di Masjid Az-Zikra Sentul. Kemudian setelah itu terakhir di Masjid Almarhum Kiai Haji Zainun MZ. Setelah itu saya pulang ke Pekanbaru Riau. Tadi malam live TV One untuk mengisi waktu supaya berkualitas, supaya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa yang bisa kita isi waktu ini? Pertama, kita isi dengan amal yang bersifat badan, yang bersifat fisik. Melangkahkan kaki ke masjid, badan. Sampai di masjid, sholat, itu juga amal badan. Tegak, rukuk, sujud. Lisan juga termasuk bagian badan. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu Akbar. Masjidnya sudah bagus, sudah siap, sudah selesai, maka tinggal kita isi saja dengan sholat berjamaah. Tidak ada kurangnya masjid ini. AC, kipas angin lengkap semua. Kalaupun mau dicari-cari kekurangan, paling-paling pembatasnya kaca. Nah, ini pembatas kaca ini artinya orang masih bisa melihat. Jadi ditutup pakai kain. Karena kalau dilihat bapak ibu tak masalah, tapi kalau anak-anak muda dia masih melirik ke belakang. Ibu melihat kami di sini seperti melihat ikan dalam akuarium. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekurangan, tinggal lagi kita datang sholat berjamaah. Adapun perempuan sholat berjamaah baik, tidak salah di masjid. Tapi di perumahan ibu-ibu, bapak-bapak, keamanannya berlapis, sekuritinya banyak. Ustadz aja mau masuk diperiksa, apalagi maling. Nah, jadi tidak perlu khawatir. Jadi kalau sudah aman begini, silakan ibu-ibu mau sholat berjamaah. Apalagi masjidnya diisi dengan pengajian-pengajian. Jangan sampai dari maghrib ke isya tidak ada pengajian. Hampa kosong, ini waktu berharga sekali. Maka dibuatlah pengajian. Adapun ustadz, guru di sekitar Parung Panjang, banyak sekali para habaib, para asatiz. Cuman kalau bisa judulnya dibuat berkualitas. Mulai pakai spesialisasi. Malam Senin, Ahad malam Senin kami belum bisa ngaji Pak Ustadz, masih weekend, masih libur. Oke, Senin malam Selasa akidah. Akidah ini harus diperkuat. Karena orang tidak diterima amalnya kalau akidahnya tidak benar. Jangan-jangan dia masih syirik. Jangan-jangan akidahnya belum lurus menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dikaji khusus masalah akidah. Jangan sampai akidah kita tidak betul. Kenapa kamu kelihatannya murung menghadapi tahun 2022 ini? Inilah Pak Ustadz, nampaknya siu saya tidak baik tahun ini. Siapa yang bersiu monyet, rezekinya burung beruntung Pak Ustadz. Masih percaya? Monyet aja udah gak percaya? Ya masih percaya dengan yang begitu. Kita diajarkan akidahnya benar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Yang ada usaha bisnis, terus sholat kepada Allah, minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kebetulan ada usaha, apapun nama usahanya, maka ini luar biasa. Dan tadi kami makan siang di sini luar biasa. Ada puding, ada makanan, ada, dan semuanya produk ibu-ibu, dan semuanya sudah di-endorse. Anda mau puding, hubungi nomor kontak berikut ini. Anda mau kue, hubungi berikut ini. Anda mau teh, hubungi. Sudah, tinggal di-share. Bapak-bapak, siap-siap nanti sore disuruh share sama ibu-ibu. Nah, ini bagus sekali. Apa bagusnya? Kita tahu siapa yang memasak makanan kita. Khawatir kita jangan-jangan makanan yang kita makan, wah enaknya, rupanya yang masak kukunya panjang 10 cm. Enak karena dagingnya banyak. Tapi kalau lingkungan kita, orangnya pengajian, halalan thayyibah, membangkitkan ekonomi umat, ini amat sangat baik sekali. Ini ada kantong hijau pembagian sembako atau jadi mau keliling pengumpulan infak. Nah, kalau ada yang mengatakan ini sedekah, jangan. Kalau uang itu namanya infak. Karena kalau nanti dikatakan sedekah, nanti begitu dibawa orang senyum aja. Karena senyum itu sedekah. Jadi jangan tulis kotak infak, tapi kotak, jangan tulis kotak sedekah, tapi kotak infak. Silakan jalan, Pak. Silakan. Tapi saya khawatir kalau ini kantong hijaunya di sini, memang yang kerja kan Bapak, tapi uang dipegang sama yang di belakang. Nah, di kantong belakang juga dua-duanya dapat. Ini amal juga. Kalau yang tadi saya katakan itu amal badan. Lah kakinya ke masjid, amal badan. Tangannya sedekah, amal badan. Adapun kantong ini namanya amal harta. Ini amal harta ini pun juga balasannya luar biasa. Orang yang bersedekah, apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Bukan doa manusia itu. Itu ada dalam Sahih Bukhari. Malaikat yang mendoakan. Siapa yang bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Adapun orang yang tidak bersedekah, Allah hadil, Allah kirim juga malaikat. Apa kata malaikat untuk yang tidak bersedekah? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tidak bersedekah, berilah dia kebinasaan ya Allah. Oh, jadi yang tidak sedekah, hati-hati. Mungkin berawal dari mulai sendal hilang sebelah. Atau helm mulai hilang. Jangan-jangan saya yang kena, karena saya tak bersedekah. Jangan sampai saya, ustadz itu ceramah aja, dia tak ada sedekah. Panitia segan bawa ke sini. Untung bawa dompet. Biasanya saya kalau ada sedekah, saya sengaja tak bawa dompet. Mudah-mudahan apa yang kita berikan hari ini, belum lagi. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah kama salih habbah, seperti satu benih, satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin 100 habbah, dalam satu cabang 100. Satu yang kita tanam tadi tumbuh 7 cabang, lalu satu cabangnya ada 100 menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan lebih banyak. Wallahu wasi'un alim, Allah akan berikan sesuai dengan kadar luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan tausiah ini lebih kurang 30 menit sebagai pengantar dialog, nanti ada tanya jawab. Jadi saya sudah dikasih tahu Ustaz Somad, kita mau tanya jawab. Ibu bapak tinggal tulis aja di kertas. Yang mau menyampaikan langsung pakai mikrofon boleh juga. Kalau grogi, mana tahu nanti gemetar, tulis aja di kertas. Tapi kalau bisa pertanyaannya yang kira-kira menambah ibadah sama menambah amal, nah, jangan pertanyaannya yang tidak mempengaruhi ibadah. Contohnya bumi, peta, apa bulan, nah, itu tak ada. Pak Ustaz, ini ada yang saya mau tanya, Nabi Adam sama Hawa nikah, pak kuanya siapa? Itu enggak usah lah ditanya. Tak ada hubungannya dengan ibadah. Iman tidak bertambah, kualitas ibadah juga enggak ngaruh. Jadi yang kita bahas itu kira-kira yang meragukan dalam pikiran kita. Inilah yang jadi masalah, Pak Ustaz. Kami kalau Ustaz enggak ada, banyak yang mau kami tanyakan. Begitu Ustaz ada, hilang. Nah, banyak yang ngomong begitu. Itu memang udah kerja setan. SOS, standar operasional setan. Dia membuat kita lupa. Rakaat salat pun dengan kita lupa. Nama ustaz pun kita lupa. Siapa yang tausiah tadi? Ustaz siapa? Tapi kalau nama artis sinetron Korea ingat kita. India ingat kita, padahal aneh-aneh namanya. Tapi ustaz paling mudah ingat nama saya. Kul huwallahu ahad Allahus. Masyaallah. Amal mata itu melihat Quran. Quran di masjid kita ini bagus sekali, susunannya indah. Melihat dari susunannya nampaknya tak pernah dibaca. Ah, ustaz ini suuzan. Ini Quran ini disusun bagus karena ustaz mau datang. Sebetulnya moran maghrib ini susunannya kemarin. Jadi dari maghrib ke isya, manfaatkan satu malam memperbaiki bacaan. Ada yang mengatakan nama memperbaiki bacaan itu tajwid. Jawada yujawwidu tajwidan, memperbaiki bacaan. Jaudah artinya kualitas. Ada yang mengatakan tahsin, hasana yuhassinu tahsinan, diambil dari kata hasan, baik. Dua-duanya baik, tahsin baik, tajwid juga baik. Jangan kelahi gara-gara itu. Kamu gimana? Saya tahsin. Kamu tajwid. Oh, lebih bagus tajwid, lebih bagus tahsin. Terus belum mulai dua-duanya. Nah, ini enggak bagus. Ibu-ibu, tajwid tahsinnya. Kalau perempuan, gurunya perempuan. Kalau laki-laki, gurunya laki-laki. Saya termasuk yang tidak setuju kalau ibu-ibu ngaji tahsin, gurunya laki-laki. Nanti ibu menyebutkan huruf, menimbulkan fitnah. Mim mati ketemu dengan qaf. Min, qab, fa, tha, wa. Nah, itu bisa menimbulkan fitnah. Namanya baik, tahsin, tapi perbuatannya tak baik. Cari guru perempuan. Ustaz sendiri laki-laki. Kami pengajiannya perempuan. Dan tidak ada campur laki-laki dan perempuan. Laki-laki di depan, ibu di belakang. Bapak-bapak tidak melihat ibu karena beliau melihat ke ustaz. Ibu juga melihat bapak-bapak cuma nampak tengkuknya aja. Tapi ustaz kan melihat ibu-ibu, enggak terlalu kelihatan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perbaiki bacaan salat kita. Mungkin hurufnya belum tepat. Mungkin idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah. Belilah Quran yang ada tafsirnya. Ada Qurannya. Kenapa ustaz dari tadi pegang masker terus? Ini kan direkam. Nanti ada haters yang komen. Somad ceramah enggak pakai masker. Ini masker. Yang namanya setan di mana-mana ada. Di YouTube juga ada. Di IG juga ada. Jadi kalau Bapak lihat nanti IG saya komennya macam-macam, itu berarti saya bukan kata saya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa pengajian kita direkam. Siapapun nanti yang ngajar pengajian di sini direkam. Ini masjid apa musala? Masjid. Saya tahu, pura-pura nanya. Masa ada mimbarnya enggak masjid? Ada khutbah direkam, dibuat channelnya. Apa nama masjid kita? Darul Falah. Darul artinya rumah. Falah kemenangan. Rumah kemenangan. Siapa saja yang masuk ke sini kemari pasti menang. Inilah rumah yang akan dicari 2024. Caleg-caleg mau ke sini semua. Karena mereka mau menang semuanya. Hati-hati Pak RT, Pak RW. Banyak nanti mereka akan datang kemari mau mencari kemenangan. Dan apalagi kalau mereka tahu saya tausiah di sini, mereka mau minta nomor saya untuk kampanye. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selalu kita dipanggil dalam azan, ayyalal falah. Marilah menuju kemenangan. Pedagang yang kaya belum tentu menang. Artis yang ganteng cantik belum tentu menang. Ibu yang punya usaha bisnis belum tentu menang. Orang yang menang adalah orang yang mampu istiqomah sholat berjamaah. Kadang-kadang anak-anak muda ini luar biasa. Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, Masjid Darul Falah kulewati. Nah, ini enggak betul. Ibu kenapa enggak ke Masjid Darul Falah? Aduh Pak Ustaz, saya mau sholat. Terus tangganya banyak, tinggi ke atas saya sudah rematik. Jamaah maklum, kenapa dia enggak ke Darul Falah? Udah tua, sakit encok tulang. Pas ke mall ketemu. Tangganya lebih banyak di mall. Iya Pak Ustaz, tapi di mall ini tangganya jalan. Selalu ada alasan. 1001 dalil kita kemukakan. Kalau orang enggak mau ibadah, dia punya 1002 dalil. Tapi kalau orang punya kemauan, segala penghalang dia akan hilangkan. Karena tujuan dia mencari kemenangan. Kemenangan itu diperoleh orang yang sholat. Orang yang tidak sholat, tetangga saya Pak Ustaz gak sholat, rezekinya lancar, bisnisnya jalan, umurnya panjang, badannya sehat, itu bukan nikmat, itu namanya laknat. Laknat kok enak Pak Ustaz? Saya mau laknat aja lah kalau gitu. Itu namanya istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Allah sudah siapkan dia azab, tapi ditunda, diulur dulu dengan nikmat. Sa'umli lahum, aku ulur dia. Umurnya ku buat panjang, badannya ku buat sehat, rumahnya ku buat mewah, mobilnya ku buat mahal. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Sebagaimana mereka menipu Allah, maka mereka pun ditipu Allah dengan kenikmatan, padahal semuanya itu adalah azab. Mudah-mudahan kita selamat dari tipu daya ini insyaallah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, tadi saya sempat nanya sama Pak RT, berapa rumah di sini Pak RT? Berisi semua rumahnya. Berisi Ustaz Somad. Berapa semuanya? 200 kakak Pak Ustaz. Saya mau ngitung. Ini udah hadir semua. Masa segini 200 Pak Ustaz? Ini perwakilan-perwakilan. Sekarang lagi musim ngirim perwakilan. Masih syukur. Saya pernah ceramah di musola, isinya 7 tahun ke bawah sama 70 ke atas. Yang satu sangat ribut, yang satu enggak bersuara sama sekali. Pas saya tanya, bapak-bapaknya kemana? Sibuk main gaple. Ibu-ibunya mana? Arisan sama sinetron. Tinggal anak-anak yang dikirim perwakilan. Nanti pulang cerita sama orang tuanya. Tadi Ustadz bicara sama, apa katanya? Orang tua yang enggak ke masjid masuk neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ini tidak bisa kita suruh pergi ke masjid, pergi ngaji. Terus dia nanya, "Papa kok enggak ke masjid?" Papa udah dewasa. Dia mesti kita bawa. Tangan ibu yang membawa anak, tangan bapak yang menenteng tangan anak, itu akan menjadi pelajaran yang luar biasa. Sejauh mata memandang dia akan terbang untuk kuliah S1, S2, S3, bisnis. Mungkin dia nyasar-nyasar hidupnya, tapi ada sampai saatnya nanti dia akan teringat, dulu ayah saya bawa tangan saya sholat maghrib ke Masjid Darul Falah. Dulu waktu itu kami 1 Januari 2022 Pertama kali saya sama ayah ke masjid. Waktu itu ayah saya enggak pernah ke masjid. Dia dengar Ustaz Somad ke masjid, dia pun datang. Tapi itulah awal hidayah. Ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ibu tidak ustazah, bapak tidak ustaz, profesor, doktor, bukan kiai, bukan guru agama, tapi mengajar anak Al-Fatihah. Sikit saja yang diajar Al-Fatihah, tapi Al-Fatihah itu dibaca anaknya subuh Al-Fatihah, zuhur Al-Fatihah 4 kali, asar Al-Fatihah 4 kali, maghrib Al-Fatihah 3 kali, malam isya Al-Fatihah, tahajud dia baca Al-Fatihah. Itu guru yang luar biasa. Kalau tidak bisa ngajar Al-Quran, ajarkan Al-Fatihah. Ngajar Al-Fatihah pun tak bisa, nanti khawatirnya dibacakan Al-Fatihah. Yang paling menakutkan, tidak dibacakan oleh anak-anak Al-Fatihah. Dulu orang meninggal masih dibacakan doa, dibacakan Al-Fatihah. Kita khawatir saat kita tidak mengajarkan Al-Fatihah, ketika kita mati dikirimkan lagu pop sama dangdut, baru tahu. Ah, ceramah ustaz mana mungkin terjadi? Sudah terjadi sekarang. Kita tonton di televisi, orang meninggal dikirim lagu. Nauzubillah. Ini zaman dulu sesuatu yang aneh, sesuatu yang diragukan untuk dilakukan orang, tapi dilakukan orang zaman ini. Apalagi ini dekat dengan ibu kota, Jabodetabek, penduduknya 10 juta orang dengan tingkat kerumitan dan tingkat luar biasa. Di sana banyak ulama, banyak kajian, juga banyak perbuatan maksiat tersedia. Kalau tidak kuat kita imbangi ini, maka kita akan hanyut dengan air deras yang luar biasa. Apalagi dekat sungai kan? Di depan, the river. Nah, ini sungai ini. Dulu empang ini Pak Ustaz. Sekarang jadi river, sungai. Nah, ini semua menjadi ujian bagi kita. Tapi indahnya hidup itu kalau ada ujian. Ujiannya berat, S1. Ujiannya agak berat, S2. Sangat berat, S3. Saya enggak mau yang berat, Pak Ustaz, TK. Jadi kualitas hidup itu selalu ada. Ini setelah Covid ini banyak sekali penderitaan, Pak Ustaz. Bisnis saya macet, Pak Ustaz. Akhirnya kami online. Online ini pun ternyata Covid menyerang online juga, Pak Ustaz. Kita masih ada tempat bergantung. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Adukan kepada Allah, jangan adukan ke teman. Kita adukan ke teman, dijadikannya bahan update status dia. Di fotonya kita, di update-nya, temanku sedang susah, tolong kirim Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik bertemu dengan orang baik, berada di tempat yang baik, mari kita tingkatkan kualitas. Mangkana yaumu khairum min amsi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabih, itu orang beruntung. Mangkana yaumuhu mithla amsi. Siapa yang hari ini sama saja seperti hari kemarin, fahuwa khasir, dia rugi. Kalau kemarin baik, hari ini baik, masih rugi. Mangkana yaumu syarrun min amsihi. Siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Tahun yang lalu, alhamdulillah Pak Ustaz, suami saya sholatnya 5 waktu. Sekarang, Idul Fitri sama Idul Adha itu pun cuma mau ngambil daging kurban. Na'udzubillah. Mangkana yaumu syarrun min amsihi. Siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, fahuwa mal'un, jadi laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laknat artinya ba'idun 'anir rahmah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibu-ibu mesti ada watawasau bil haq watawasau bisab, saling nasihat menasehati. Antara yang jilbab pendek dengan yang jilbab panjang saling menasehati, jangan kelahi. Karena kalau yang jilbab pendek ngejek jilbab panjang, yang jilbab panjang ngejek yang jilbab pendek, yang ketawa yang enggak pakai celana. Saling menasihati, watawasau bil haq watawasau bisab. Ibu-ibu mesti buat pengajian khusus habis asar hari Jumat. Kenapa pilih habis asar? Waktunya kosong, luang. Kalau habis maghrib mungkin suaminya baru pulang. Kalau habis subuh mungkin mau masak sarapan kerja, anak mau pergi sekolah. Dibuat habis asar hari Jumat waktu mustajab berdoa untuk pengajian di masjid, tentang tata cara berwudu, tentang tata cara membasuh baju suami, jangan sampai masuk di dalam mesin cuci baju koko suaminya, kain sarungnya, mukenanya. Tapi di situ ada juga celana anaknya yang habis kena air kencing najis. Mohon maaf, hanya tinggal dimasukkan, lalu disiram air, lalu dihidupkan mesin cuci, setelah itu langsung dijemur. Tidak dibilas, tidak dicuci dengan air yang suci mensucikan. Najis, sarungnya dipakai sholat, tidak diterima karena bernajis. Baju kokonya dipakai ke masjid, tidak diterima. Tadi kamu cuci ini? Iya. Tidak dibilas? Enggak. Kenapa enggak dibilas? Ya tertulis di situ, sekali kucek tanpa bilas. Kita korban iklan. Padahal ini adalah mesti dicuci dengan air yang mensucikan, disiram. Ini nampaknya sepele, tapi bagi seorang perempuan dia mesti tahu. Saya enggak nyuci sendiri, Pak Ustadz. Saya punya pembantu. Saudara kita, mereka bukan budak kita. Mereka adalah orang baik, dikirim Allah bersama dengan kita, membantu keluarga kita, maka kita perlakukan mereka dengan baik. Boleh jadi kita masuk surga karena syafaat dari mereka, karena orang beriman juga bisa memberikan syafaat kepada saudaranya. Jangan sepelekan orang, jangan remeh-temehkan orang. Ada satu perbuatan yang tidak bisa ditebus dengan infak, zakat, wakaf dan sedekah, yaitu perbuatan zalim. Ittaquz zulma, jangan zalim. Jangan aniaya orang. Supirmu, drivermu, securitymu, babysittermu, tukang masakmu, tukang setrikamu, pembantumu, mereka akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang salatnya banyak, puasa sunatnya rajin, infak wakaf sedekahnya luar biasa, tapi ternyata zalim, aniaya pada orang. Semua orang yang dianiaya berbaris menuntutnya di hadapan Allah. Yang satu mengambil pahala sholatnya, yang satu mengambil pahala sedekahnya, yang satu mengambil pahala haji dan umrahnya, habis semuanya. Sementara orang masih panjang mengantri, diambil dosa mereka, ditimpakan kepada dia, summa turiha finnar, dimasukkan dia ke dalam neraka. Inilah orang yang masuk neraka, bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa, bukan karena tidak bersedekah, tapi karena zalim dan aniaya. Makanya saya selalu kalau menyampaikan tausiah, saya takut jamaah tersinggung perasaannya, selalu saya katakan, kalau ada kata-kata saya bertentangan dengan hati jamaah, menyinggung perasaan jamaah, maukah jamaah memaafkan saya? Mau. Lebih baik minta maaf di dunia daripada minta maaf di akhirat. Karena mencari orang sulitnya luar biasa. Mencari bapak ibu nanti di akhirat payah. Maka kita cari di dunia. Nabi saja minta maaf. Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu jaladtu lahu zahran fahadha zahri. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, aku sakiti, silakan balas, ini pundakku. Man kuntu syatamtu lahu irdan fahadha irdi. Siapa yang pernah aku sakiti hati perasaannya, ini harga diriku, silakan balas. Siapa yang pernah aku pinjam hutang piutang, aku pakai uangnya, maka tuntutlah kepadaku. Sahabat Nabi pun meminta, Nabi membayar. Innalaka alayya thalatha darahim. Kau ada utang 3 dirham ya Rasulullah. Kata Nabi, idfa' ya fadal. Wahai fadal, tolong bayarkan. Nampaknya sepele, tapi kita akan memikul kecurangan kita pada hari kiamat. Akan kita bawa. Wa may yaghlul, siapa yang curang, tipu, bohong, dusta, minjam tidak kembali, betapa malunya kita nanti di akhirat. Ada yang memikul panci karena lupa dikembalikan, memikul rantang yang sepele-sepele. Ah, itu kan sepele, Pak Ustaz. Masa minjam pulpen pena pun nanti akan dipikul juga. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai jam 4, sekarang jam 4.30. Ustaz nanti menjawab pertanyaan. Saya jawab pertanyaan yang bisa saya jawab. Yang tak bisa saya jawab, saya bawa pulang ke Pekanbaru, nanti saya jawab di rumah, direkam pakai kamera, disilakan tonton di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya asuransi jiwa di bank syariah, boleh atau tidak? Asuransi hukumnya ada dua. Yang pertama mengatakan asuransi hukumnya haram karena ada unsur horor, gambling, judi. Satu tahun bayar 10 juta. Semuanya ada 10 orang. 10 kali 10 berarti terkumpul uang 100 juta. Tiba-tiba meninggal saya. Mati. Saya yang dapat. Sudah bayar 10 tahun, enggak mati-mati. Judi. Maka kata kelompok yang pertama, asuransi itu ada judinya, maka dia haram. Kelompok yang pertama mengatakan haram. Kelompok yang kedua mengatakan asuransi itu halal, boleh. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur ta'awun, tolong-menolong. Saya susah, enggak ada uang. Maka dengan adanya uang iuran 10 juta, saya menjadi tertolong. Baik asuransi jiwa, asuransi kesehatan, maupun asuransi kendaraan, keselamatan di jalan raya. Maka ada dua pendapat. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Fatwa Mu'asirah, Fatwa Kontemporer. Silakan pilih antara dua ini. Karena asuransi tak ada zaman Nabi. Saya milih judi, Pak Ustaz. Kalau begitu haram. Saya milih tolong menolong, Pak Ustaz. Kalau begitu boleh, silakan. Tapi konsisten. Jangan ketika enggak dapat dibilang haram. Pas dapat halal, halal. Ustaz sendiri, saya tidak pakai asuransi jiwa, saya tidak pakai asuransi kesehatan, saya tidak pakai asuransi kendaraan. Terus pernah tabrakan? Sering. Karena saya menganggap itu bagian dari judi. Tapi saya tak menyalahkan. Apalagi di sini ada tulisannya asuransi syariah. Nanti kalau ada sales yang datang ke perumahan Bapak Ibu mengatakan silakan daftar asuransi syariah, tanya mana fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Air minum ini tidak boleh diminum sebelum ada label halal. Ini ada Pak Ustaz? Ada halalnya. Mereknya Sahabat. Sahabat apa? Sahabat Uas. Kalau minuman makanan kita mesti tahu ada label halalnya. Bukan label Pak Ustaz, label. Terserahlah mau label, mau label. Kalau mesti ada label halalnya, maka kalau yang sifatnya ekonomi tidak dikeluarkan oleh Komisi Fatwa, tapi dikemukakan oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. Maka bank syariah mengeluarkan asuransi jiwa, maka silakan boleh lanjutkan, karena mereka mengambil fatwa yang nomor 2 tadi. Begitu juga dengan BPJS, itu asuransi kesehatan. Sebetulnya uang digabung, uang digabung, ada yang sakit. Yang satu sudah bayar, kamu BPJS sudah berapa tahun daftar? Udah 2 tahun Pak Ustaz, gak pernah sakit, sehat terus. Berarti uangmu gak pernah mau pakai. Inilah rencana mau sakit nih Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di swasta. Sebagian besar saham dimiliki non-muslim. Dan saya menerima gaji setiap bulan. Namun per bulannya ada sumbangan rutin dengan nominal tertentu ke yayasan, tak saya sebut nama agamanya, menjaga kode etik jurnalistik. Di mana situ sifatnya wajib, bukan sukarela. Apakah kami nanti di akhirat saat dimintai pertanggungjawaban kemana uang sumbangan ini, bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan non-muslim? Pertanyaan ini ada dua, pertanyaan bercabang. Pertanyaan pertama, apa hukum kerja di tempat non-muslim? Nabi punya menantu namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Menantu Nabi, suami dari anaknya Sayyidatuna Fatimah. Pindah ke Madinah kerja di rumah orang Yahudi. Kerjanya menimba air orang Yahudi. Susah, gak ada duit, ngambil upah menimba air. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, Ali kerja di rumah orang Yahudi. Apa kerjanya? Menimba air. Nabi tidak larang. Itu hukum boleh bekerja di tempat non-muslim selama tidak terkait masalah akidah. Kalau sudah terkait masalah akidah, dilarangnya untuk sholat, wajib ikut ritual dia. Wala ana abidu ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Tak boleh. Bekerjanya kalau tidak ada hukum terkait dengan akidah, boleh. Yang masalah nomor dua adalah nyumbang. Setiap uang yang keluar dari kita akan ditanya, an malihi, harta yang kau keluarkan akan ditanya, min ainak tasabahu, dapatnya dari mana, wa fima amfaqahu, dipakai untuk apa. Kalau umur pertanyaannya satu, umur kemana kau habiskan. Kalau ilmu pertanyaannya satu, sudahkah kau amalkan. Kalau badan pertanyaannya satu, sudah kau pakai untuk apa, kaki dan tangan, mata, telinga, lidah. Tapi kalau harta pertanyaannya dua, dapatnya dari mana, dipakai untuk apa. Dapatnya dari mana? Halal, kerja. Tapi dipakai untuk apa? Jangan-jangan dipakai untuk program keagamaan. Tapi Pak Ustadz, saya kerja di situ, pemegang sahamnya mereka. Kalau saya keluar dari sini, nanti saya tidak. Kalau ada tempat kerja lain yang kira-kira selamat daripada nyumbang untuk program agama, boleh. Tapi kalau tidak ada lain, pilihannya dua, mati dengan kerja ini. Pilih mana? Jangan pilih mati. Gak boleh. Silakan kerja. Mudah-mudahan uang itu dipakainya untuk sosial, bukan untuk pengajar penyebaran agama, insya Allah. Tapi kalau masih ada alternatif lain, hanya beda-beda sekian gajinya, ini lebih rendah tapi selamat dari nyumbang untuk program akidah orang lain, maka pilih. Syukur-syukur dia mau. Boleh enggak Pak, saya orang Islam, uangnya dipakai untuk Masjid Darul Falah? Boleh, silakan, kata dia. Silakan pakai untuk Darul Falah, tapi bulan depan kau enggak di sini lagi. Oh, bahaya Pak Ustaz. Nah, itu hukum. Darurat membolehkan yang terlarang. Ad-darurat tubihul mahzuran. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau punya hutang sholat bertahun-tahun, bisa enggak dibayar ketika sholat rawatib? Tidak satu, dan tidak boleh mengerjakan sholat sunat. Pertanyaannya dua, bercabang juga. Dulu akil baliknya umur 10 tahun. Umur 10 tahun akil balik, mulai wajib sholat. Lalu dia tidak sholat, dia belum hijrah, gak ngaji. Lalu kemudian sekarang baru dia sholat. Saya baru sholat Pak Ustaz. Kapan? Subuh tadi. Umur berapa sekarang? 40. Berarti 30 tahun tidak sholat. Maka sholat-sholat yang lama selama 30 tahun itu dia qadha. Qadha artinya ganti. Qadha bukan tempat cuci tangan. Itu qadha. Di qadha. Yang lalu-lalu di qadha. Sekarang teknis mengqadha-nya bagaimana? Selesai satu sholat, langsung qadha. Habis maghrib nanti, langsung qadha. Maghrib yang pertama dengan imam itu namanya ada. Usolli fardul maghribi salasa raka'atin ada'an. Setelah maghrib dia qadha. Usolli fardul maghribi salasa raka'atin qadha'an. Salat. Habis isya juga dia qadha. Berapa lama? Selama sholat itu dia tinggalkan. 30 tahun Pak Ustaz. Di qadha 2022, lunas 2052. Kalau ninggal 2040, alhamdulillah bonus. Pemutihan. Saya enggak percaya nih sama Ustaz Somad ini. Mana dalil qadha? Dalil qadha tulis aja di Google, yang nulis tentang qadha kawan saya, sahabat saya. Buat salat qadha Ustaz Sarwat. Ustaz Sarwat. Beliau punya rumah fikih. Qadha salat yang terlewat Ustaz Ahmad Sarwat LCMA. www.rumahfikih.com. Empat mazhab mewajibkan qadha. Tapi jangan gara-gara ini besok Bapak cuti satu bulan mengqadha 3 tahun. Teknis qadha sama seperti salat biasa. Habis salat subuh dengan imam 2 rakaat, habis itu qadha. Tapi jangan di masjid, di rumah. Karena tidak ada ba'diyah subuh. Khawatirnya kalau dibuat di Darul Falah, selesai sholat, jamaah berbisik, aliran sesat. Oke, setelah jelas tentang qadha, habis selesai qadha, Apakah boleh ba'diyah? Boleh. Sebagaimana boleh ba'diyah setelah sholat jenazah. Ada jenazah masuk, lalu kemudian ayo jenazahnya disolatkan. Apakah setelah sholat jenazah masih boleh ba'diyah? Ya. Kenapa lebih didahulukan sholat jenazah? Karena ba'diyah waktunya panjang, sedangkan sholat jenazah lebih cepat, lebih baik. Jadi kalau ada orang meninggal pagi, jangan sampai besok pagi baru dikebumikan. Paling bagus hari itu juga. Boleh orang dimakamkan malam? Boleh. Boleh dikuburkan malam. Nah ini, kalau bisa jangan sampai tunggu besok pagi, karena jenazah itu kalau sudah 24 jam mulai dia berubah, karena usus mulai membusuk dan lain sebagainya. Apalagi kalau ada dia kena penyakit menular, mulai mengeluarkan bakteri. Nanti orang yang memandikan, tamu yang melayan. Ini menyadarkan kita, rumah-rumah kita, yang beli kita, pakai duit kita, tapi kalau kita sudah mati, tidak ada sejengkal pun di rumah itu yang mau menerima kita. Kita hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Bersedekahlah untuk Masjid Darul Falah. Silakan transfer ke nomor berikut ini. Itu tadi tentang qadha salat. Tidak boleh mengerjakan sholat sunat, tetap boleh sholat sunat. Orang yang belum selesai qadanya, tetap sholat sunat duha, tetap sholat sunat tahajud, tetap sholat sunat qabliyah dan ba'diyah. Jangan nanti, kamu enggak sholat sunat, saya masih banyak utang. Enggak, tetap sholat sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila orang tua kita melakukan kesalahan, bagaimana cara kita menasehatinya? Orang tua tidak bisa dinasehati, karena orang tua tidak pernah melihat kita sebagai orang besar. Di mata orang tua, kita tetaplah anak kecil yang baru pandai berjalan. Jadi kalau kita ceramahi orang tua, dia bukan dengar, dia melihat kita sebagai lucu. Aku lucu melihat ente, anak kecil kok pandai ngomong. Jadi kalau kita mau ngasih tahu orang tua, pakai lidah orang lain. Kalau di tengah keluarga ada orang yang lebih tua yang dia hormati, melalui lidah dia. Kalau dia punya ada ustadz yang dia dengar, kiai, kalau dia hormat kepada Habib, pakai lisan, pinjam. Ustadz Somad, ya, ibu saya senang dengar ceramah ustadz. Tapi dia masih suka ceritakan aib orang. Kira-kira kalau ustadz yang ngomong nanti dia dengar, kalau saya ngomong dia marah. Ustadz mau gak nanti di masjid judul ceramahnya sampaikan bahaya bicara aib orang lain? Oh boleh. Bahaya bicara aib orang lain. Selesai pengajian, datang ibunya. Ustaz tadi dibisiki anak saya ya. Saya termasuk ustaz yang ceramahnya gak bisa dipesan. Saya menyampaikan apa yang saya mau. Saya tidak mau menyindir-nyindir orang melalui pengajian. Jadi kalau ada orang tuanya tidak sholat, jumpakan saya. Saya jumpa, Pak, Bapak sudah tua. Nanti Bapak kalau mati, tempat Bapak neraka jahanam. Cepat-cepat sholat. Saya kalau diundang ke kantor, dipesan, Ustadz ceramah tolong jangan singgung-singgung masalah jilbab. Karena istri kepala dinas belum berjilbab. Nah, saya bahas itu. Yang tidak pakai jilbab, neraka jahanam tempat. Makanya banyak tempat ceramah, wal awwalu wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir. Saya tak pandai menyindir-nyindir orang melalui ceramah. Saya mau ngomongnya langsung to the point. Jadi pakai orang lain. Karena orang tua tidak pernah menganggap kita besar dalam pandangan dia. Kadang anak-anak muda ini kalau udah ikut pengajian, pulang-pulang mau menceramahi orang tua. Pulang ceramah, pengajian, panggil orang tua. Papa sini, mama. Ya ayuhalladzina amanu. Oh gak bisa gitu. Dia lebih banyak makan asam garam dari kita. Karena banyak makan asam garam, itulah maka darah tingginya kuat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kepada saudara yang murtad? La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah orang muslim ditumpahkan kecuali dia melakukan tiga. Siapa yang melakukan tiga maka boleh dipancung kepalanya, mati. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam pembunuh tidak dihukum penjara, tapi hukum pancung. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah, punya istri, punya suami, tapi berzina. Maka juga dihukum mati, ditanam setengah badannya, dilempar batu pakai mati. Sampai mati. Yang ketiga, at-tariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad, meninggalkan agama Islam, maka dianggap pengkhianat, maka dia dihukum mati, hukum pancung menurut hukum Islam. Tapi kita tidak pakai hukum itu, kita pakai hukum konvensional. Apalagi liberal, sekuler, bebas. Orang gonta-ganti agama seperti ganti sendal, seperti ganti baju. Pakai baju ini tipis kedinginan, pakai baju tebal. Pakai baju tebal kepanasan, pakai baju tipis. Enak saja. Bahkan di podcast, orang murtad enak aja ngomong, seenaknya menghina agama. Tak bisa ditegakkan. Jadi bagaimana sikap kita sebagai keluarga? Jangan putuskan, karena kalau putus dia semakin nyasar, semakin jauh. Kalau masih ada nomor handphonenya, tetap tiap hari kau mesti balik kepada Islam. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agama Allah, maka dipancung kepalanya. Lalu kemudian mesti dikasih tahu, kau nanti kalau mati tidak diterima Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala min, maka dia tidak akan diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang rugi karena masuk neraka. Khalidina fiha abada, kekal selamanya. Jangan pernah berhenti mengajak dia untuk balik ke agama Islam sampai akhirnya dia mati. Dua kemungkinan, kita capek lalu dia mati, atau kita lelah kita mati duluan. Yang penting kita sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun berbaik-baik menganggap ini bukan masalah, maka kita sudah melakukan setuju dengan perbuatan mungkar. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat perbuatan mungkar, falyughayyir biyadih, robah dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Kalau tidak sanggup dengan lidah, dengan hati. Jangan diam, karena diam berarti as-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Orang yang diam terhadap kebenaran diinjak-injak. Orang minum khamar aja kita tak boleh diam. Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajitan ibu jauh. Apalagi yang lebih hebat daripada zina, lebih hebat daripada minum khamar, apa dia? Murtad. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan keluarga, tetangga, anak cucu kita dari murtad ini. Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Dinikahi, pura-pura masuk Islam, setelah punya anak, dia ancam. Kalau kamu mau tetap suami saya, ikut agama saya. Kalau kamu tidak mau, saya tinggalkan. Perempuannya tidak kerja, tidak ada duit, takut, akhirnya murtad. Pemurtadan dengan cara nikah. Pura-pura masuk Islam, robah KTP, habis itu punya anak satu, murtad. Tak terhitung jumlahnya. Makanya anak-anak ibu kalau pacaran, lihat dulu agamanya. Jangan kena mobilnya lalu dinikahkan. Jangan karena pekerjaannya, karena PNS-nya, karena jabatannya, rugi. Allah selamatkan. Tidak apa-apa, kejam-kejam marah-marah sedikit lebih baik daripada nanti menangis di akhir masa. Kakek-kakek, nenek-nenek umur 70 tahun datang ke kantor Basnas. Waktu itu saya Dewan Sosialisasi Basnas. Ustaz Somad gak usah ikut rapat. Kenapa Pak Ketua? Ustaz, itu ada mau orang konsultasi. Ada apa Pak? Anak saya perempuan, nikah dengan non-muslim, dia mu'alaf masuk Islam. Setelah anak tiga, dia murtad. Sekarang lima keluarga saya murtad Pak Ustaz. Anak saya, mantu saya, cucu saya tiga. Saya waktu itu ragu, mau ngasih tahu tegas. Siapa yang murtad? Saya takut saya gitu dua-duanya meninggal. Saya bilang, Bapak pulang aja ke rumah, makan enak, banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa. Mudah-mudahan Allah balikkan hatinya. Sudah tak tertolong lagi, bagaimana caranya? Ini berawal dari kenapa bisa anak nikah dengan orang tidak seakidah. Gara-gara nonton sinetron, gara-gara nonton artis infotainment, beda agama gak apa-apa. Dalam Islam tidak bisa. Dalam Islam yang pertama kali dilihat adalah agamanya. Tungkahul mar'atu li arba, perempuan dinikahi karena empat. Lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Tapi pandang yang keempat, fazfar bidhatid din, lihat agamanya. Taribat syadaka, kau akan selamat. Kalau mau mencari menantu laki-laki, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau ada orang yang meminang anakmu, Maka yang pertama kau lihat din agamanya. Wa khuluquhu akhlak. Ini mentang-mentang ada orang Minang anak, begitu dibuka gorden dilihat mantu mobil baru. Oh ini dia, sesuai dengan istikharahku tadi malam. Istikharah cinta. Oh inilah calon mantu kita. Padahal suaminya udah ngasih tahu, ojo kesusu bu. Inilah dia. Ternyata setelah dinikahi seminggu murtad dia. Dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Menangis anak pulang meleleh air mata. Mama, kenapa? Mobilnya kredit. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Na'udzubillah. Mesti tanya-tanya, mesti rese, mesti cerewet demi keselamatan anak. Yang sudah terjadi apa boleh buat. Nasi sudah jadi tai ayam. Orang sudah murtad, ibu cerita bubur juga lagi. Apakah orang tua bertanggung jawab terhadap anak yang mabuk, yang sakau, yang pacaran, yang minum khamar? Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati, setiap kamu akan ditanya tentang yang kau pimpin. Saya akan ditanya tentang anak saya. Maka anak keponakan saya laki-laki, adik saya laki-laki. Adik laki-laki punya anak perempuan. Kalau dia meninggal, kalau meninggal adik saya yang menjadi walinya. Maka adik keponakan perempuan saya wajib masuk pesantren. Karena kalau bapakmu meninggal, aku walimu. Aku yang menikahkanmu nanti. Aku tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak laki-laki punya saudara kandung laki-laki, punya anak perempuan, maka kalau meninggal bapaknya, bapak akan menjadi walinya. Maka kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Anak keponakan saya wajib masuk pesantren karena saya tak sanggup mendidik mereka. Benteng pertahanan umat Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bisa hafal Quran, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari narkoba, selamat dari sekuler, selamat dari liberal, selamat dari aliran sesat, pesantren. Masukkan anak ke pesantren. Yang sudah memasukkan, alhamdulillah. Yang belum memasukkan, insyaallah. Sudah dikasih tahu enggak juga mau masukkan, innalillah. Kalau sudah dimasukkan ke pesantren, sudah dididik, tetap juga dia buat dosa. Kita tidak tanggung jawab. Wala taziru waziratum wizra ukhra. Orang tidak menanggung dosa orang lain. Tapi kita sampai mati tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan diam. Bu, anaknya saya bawa nonton ya. Jangan. Sebentar aja bu, ke Parung Panjang nanti saya belikan mie ayam sama bakso. Boleh. Betapa murahnya harga anakmu. Padahal kau mengandungnya 9 bulan 10 hari. Di Parung Panjang ngandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain ada yang 3 bulan lain. Menyusukannya 2 tahun. Meregang nyawa melahirkannya. Kenapa dibiarkan sia-sia? Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi jangan gara-gara ini lalu takut punya anak. Silakan punya anak. Karena anak bisa menolong. Rabbi habli minas salihin. Itu pertanyaan-pertanyaan. Ada lagi? Habis. Itu baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertama saya meminta kalau saya ini biasaan, khususnya buat saya umumnya buat orang ini diambil umumnya Ustaz. Terus ya saya mau tanyakan ini Ustaz. Kita ini meninggalkan di lingkungan itu sangat heterogen, Ustaz. Mau di agama ini pertanyaan pribadi itu. Saya itu tinggal benar-benar kanan kiri, kanan tembok itu masuk. Yang saya gunakan apa? Saya pengen mungkin ini pada saya itu saya pengen menjelaskan ada sama akhlak manusia itu seperti ini. Jadi biar kita makan dari sekarang mental test ya. Gimana keadaan saya terhadap tetangga saya yang berkenalan tembok kebetulan dia nasoro pada bulog dia juga terus saya punya anak kecil saya pengen berhubungan baik sama beliau karena kita juga berbagi makanan itu tapi saya tahu Saya bertetangga dengan non-muslim sampai kelas 6 SD. Setelah itu orang tua saya pindah, tapi hubungan saya sampai hari ini baik. Masih WA-WA. Masih kirim-kiriman. Ada rumah Quran di daerah itu, perlu bantuan semen. Yang WA saya yang non-muslim tadi, Ustadz Somad, dekat rumah kita ada rumah Quran, sekarang sedang pembangunan. Ada orang di Jakarta mau dapat jadwal ceramah TNI melalui yang non-muslim tadi. Jadi hubungan kami tetap baik dalam hubungan sosial, tapi dalam hubungan akidah, wala ana abidu ma'abattum wala antum ma'abiduna ma'abud lakum dinukum. Dulu kalau hari raya dia, dia kirim kami makanan, tapi dia tahu kita tidak makan makanan dia, dia kasih kuenya kue kota, kue bungkus pabrik halal, minuman-minuman kaleng. Kita saling menjaga. Sebetulnya yang merusak ini provokator-provokator. Medsos ini luar biasa fitnah. Adapun bertetangga menjaga adab, justru dia masuk Islam karena adab itu. Ada seorang imam namanya Imam Al-Hasan Al-Basri, meninggal tahun 110 Hijrah. Punya tetangga non-muslim, rumah tetangganya di atas bukit, dia di bawah. Lalu kemudian suatu ketika Imam Hasan Al-Basri sakit, tetangga yang non-muslim masuk menjenguk ke ruang tamu. Hasan Basri mana? Dia di kamar. Tetangganya masuk ke kamar. Sampai di kamar, di pojok rumah ada ember. Tetangganya nanya, itu air apa Hasan Basri? Itu air dari atas. Kalau enggak salah, itu pojok kamarmu pas WC saya. Sudah berapa lama kamu nampung air ini? Isrun sana, 20 tahun sudah kutang. Agama apa yang mengajarkanmu selembut ini Hasan Al-Basri? Saksikanlah wahai Hasan Al-Basri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kisah ini ada dalam kitab Gharaib wa Taraib, ditulis oleh Syekh Abu Amr Al-Misri. Sa'ah wa sa'ah, gharaib wa taraib, kejadian-kejadian unik dalam sejarah Islam. Masuk Islam bukan karena dia ajak masuk Islam, kalau tak masuk Islam neraka jahanam. Masuk Islam karena tersentuh hatinya. Orang kalau sudah kau sentuh tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. 20 tahun menahankan itu, buahnya ada tetangga masuk Islam. Kita kadang dia baru salah parkir sekali, sudah keluar kebun binatang dari mulut kita. Dia punya anjing, lebih galak pula mulut kita dari anjingnya lagi. Adapun dia punya anjing, kita usahakan bagaimana caranya, apa pantang yang membuat kira-kira anjing itu tak masuk ke halaman kita. Karena kalau sampai air liurnya basah, kalau kering sama kering tak apa, tapi kalau sampai basah sama kering, maka mesti dibasuh 7 kali. Kalau sampai anjing itu mengeluarkan air liur di halaman, lalu kemudian halamannya itu anak kita jalan, kena kakinya, mesti kita siram kaki anak kita itu 7 kali dengan air, salah satunya dengan air yang dibasuh tanah. Kalau di sini ada tetangga punya anjing, sementara kita tidak punya pagar, mesti izin ke developer atau ke lingkungan, mesti bawa pagar. Karena kalau tidak anjingnya apa kan? Akan masuk. Atau dibuatkan aturan, siapa yang melihara anjing mesti di dalam rumah dia. 2 kemungkinan, anjing itu mesti di rumah dia, atau rumah kita berpagar, karena kalau tidak mau tak mau, anjing masuk. Karena anjing tidak bisa baca, kecuali kita bilang anjing dilarang masuk. Kita mesti menjaga ini, hidup bertetangga, karena kalau tidak, ini akan merusak tatanan sosial kita. Mudah-mudahan akhlak kita membukakan pintu hidayah untuk mereka. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena engkau, khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki dunia beserta isinya. Tentang ijazah, ajaztukum jami'a marwiyati wa mu'allafati wa muhadarati. Aku ijazahkan semua kajian-kajian, riwayat-riwayat, hadis dan zikir, semua ceramah-ceramah, yang buku-buku yang sudah kusampaikan selama ini kepada seluruh jamaah Masjid Darul Falah yang hadir pada saat ini. Asa'an tamfa'ana fiddara ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang seorang laki-laki menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, izinkan aku perang jihad fisabilillah, aku mau mati syahid. Kata Nabi, alaka min ummin, ibumu masih hidup? Ya, ada di rumah. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau urus tapak kakinya, kau dapati surga di sana. Kalau telapak kakinya kau urus, kau dapat surga. Apalagi kalau kau urus kepalanya, tangannya, badannya, makannya, pakaiannya. Yang masih punya ibu, bersyukurlah. Kalau ibunya sudah meninggal, bersedekah. Saat ummi matat, emakku sudah mati ya Rasulullah. Apa tasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, apakah pahalanya sampai untuk almarhumah? Kata Nabi, sampai. Ayu sedekatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqiyul ma, memberikan air minum. Bapak ibu yang sanggup, belikan air minum kotak, sedekahkan untuk pengajian. Yang tak sanggup, buatkan sumur bor. Oh, lebih mahal Pak Ustaz. Rame-rame. Satu sumur bor 2 juta, iuran dengan keluarga, di pondok pesantren, mengalir pahalanya. Bagaimana kalau ibu di rumah, nginap di rumah ibu, ibunya mau sholat subuh berjamaah, sementara anaknya mau sholat subuh ke masjid. Menurut mazhab Hambali, sholat subuh berjamaah, sholat berjamaah ke masjid hukumnya wajib. Berbakti kepada orang tua juga wajib. Kalau ketemu dua yang wajib, bagaimana? Lihat, di rumah itu ada tak orang lain? Kalau di rumah itu anaknya 10, perempuan 9, satu laki-laki, maka dia tetap pergi ke masjid. Maka nanti setelah pulang ke masjid, dia tetap berbakti kepada ibunya. Tapi kalau dia anak tunggal satu-satunya, tak ada pembantu dan siapapun juga dalam rumah itu, kalau dia pergi dikhawatirkan terjadi sesuatu, maka yang wajib ini lebih dikedepankan daripada dia pergi ke masjid. Menurut mazhab Syafi'i, sholat berjamaah ke masjid fardu kifayah. Menurut mazhab Maliki, sholat ke masjid adalah sunnat muakkad. Andai bertemu dua yang wajib, maka dilihat mana yang lebih kuat diantara keduanya. Kalau anak tunggal sendirian, tak ada orang lain yang menjaga, maka wajib kau bersama ibumu, karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu. Sedangkan di masjid, sholat berjamaah tetap ada imam dan makmum, sehingga sholat tetap terlaksana. Kalau sampai masjid Darul Falah ini kosong, tidak ada orang sholat berjamaah, satu perumahan ini istahwadat alaihimus syayatin, satu perumahan ini diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, masyarakatnya kesetanan. Insya Allah kita sholat berjamaah di masjid. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk segala kebaikan, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Yang sakit-sakit diangkat penyakitnya, yang terlilit hutang ditolong lepas dari riba, anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadzihin niyyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة turunkan keselamatan kerahmatan